ingin terkurung di jalan pandang sempit egoku. Namun ku berjanji ku kan tetap ada di depanmu. Tak ingin berhenti di gerbang gemerlapnya hidupku. Dan terlena tanpa sadar masa mudaku segera berakhir. Ku tak ingin penantian ku tiada berakhir. Dan terus tersiksa di sini. Berliku berduri terjal jalan hidupku. Hingga harus kutemukan jalan lain ke hatimu. Ku kan terus mencoba untuk tetap di sini. Berbagi masa muda dan terus menjadi pernah ku jegal yang seharusnya jadi milikku. Tak akan ku rapuh di terpa sindir manis bibirmu. Biar cahayaku yang tetap jadi simbol lidahmu. Menyelamatkanmu dari kehancuran yang tiada berakhir. Ku tak ingin penantianmu tiada berakhir. Dan terus tersiksa di sini. Berliku berduri terjal jalan hidupku. Hingga harus kutemukan jalan lain ke hatimu. Ku kan terus mencoba untuk tetap di sini. Berbagi masa muda dan terus menjadi hidangan tertinggi. Berliku berduri terjal.